pertemuan. Aku pura-pura suka tanpa ku sadari kan berujung pada cinta. Kau sentuh hatiku bagai alunan lagu hingga ku terlena dan aku serahkan cinta. Rindu bergelora bertata di relung jiwa. Saat aku kau peluk rasa tak ingin berpisah. Adela, saya akan berikan Surabaya. Saat aku kau peluk rasa tak ingin.